بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الإخوة والأخوات kita lanjutkan pembahasan kita kitab Fathul Qarib Al-Mujib sampai pada fasal fil ikhtisalatil masnuna. Setelah sebelumnya kita membahas fasal fil mujibatil ghusl. Nah, jadi di fasal ini kita membahas mandi-mandi yang disunnahkan. Adapun kalau kemarin kita membahas apa yang menyebabkan kita wajib untuk melakukan ghusl. Wal ikhtisalatul siapa yang baca ini ya? Sebentar lupa saya. Mas Adan, silakan Mas Adan baca. فصل في الاغتسالات المسنونة. Cukup. Nah, jadi fasal yang baru ini adalah fasal tentang membahas mandi-mandi yang disunnahkan. Maksudnya kapan kita disunnahkan untuk melakukan ghusl ataupun ikhtisal. Nah, kata Imam Abu Syuja, wal ikhtisalatul masnunah 17 ghuslan. Jadi mandi yang disunnatkan itu ada 17 ghusl. Ya, jadi ada 17 ghusl yang kita itu dinyatakan sunnah untuk melakukannya. Yang pertama adalah ghuslul Jumu'ah, yakni mandi Jumat. Nah, kemudian Ibnu Qasim mencatat, ya, memberikan catatan lihadhiriha. Jadi sunnah mandi Jumat tentunya bagi orang yang melaksanakan salat Jumat. Ya, lihadhiriha. Yang artinya, ya, perempuan tidak ada permasalahan disunnahkan untuk mandi Jumat, ya, karena tidak menghadirinya, atau mungkin yang tidak menghadirinya, ya, laki-laki yang tidak menghadirinya. Jadi sunnah mandi salat Jumat lihadhiriha, bagi yang menghadiri salat Jumat. Wa waqtuhu minal fajri as-sadiqi, dan permulaan waktunya, ya, waktunya dimulai dari fajar shadiq. Nah, jadi kita boleh meniatkan dari situ. Ya, jadi maksudnya kita boleh mulai mandi di waktu tersebut dengan meniatkan bahwa kita mandi Jumat. Nah, jadi itu waktunya. Dan ingat sekali lagi, kesunahan ini berlaku untuk orang yang menghadirinya. Ini sholat, sunnahnya sholat, mandi sholat Jumat. Ini yang pertama, ya, ghuslul Jumat. Wa ghuslul Idain. Jadi yang kedua, mandi dua hari Lebaran. Ya, ini Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli bi nisfil laili. Nah, sementara kalau ghusl Idain ini itu mulai masuk waktunya adalah pertengahan malam. Nah, jadi mulai dari pertengahan malam itu kita udah bisa mulai mandi dengan niatan ghusl mandi sunnah untuk sholat Id, ya kan gitu ya, mandi sunnah untuk hari Lebaran. Nah, di sini tidak diberi catatannya li hadiriha, ya. Tidak diberi catatan li hadiriha, yang artinya yang enggak hadir maupun yang hadir berarti disunnahkan. Berbeda halnya dengan sholat Jumat tadi, di mana ghuslul Jumat itu disunnahkan bagi mereka yang hadir. Yang artinya bagi perempuan ya tidak terkena kesunnahannya gitu ya. Sementara kalau ghuslul Idain, ya, mandi dua hari Lebaran, yaitu Fitri dan Adha, ini tidak diberi catatan li hadirihima, ya, tidak diberi catatan demikian, yang artinya yang hadir maupun yang tidak hadir disunnahkan untuk mandi Lebaran ataupun ghuslul Idain. Ya, kemudian di sini catatan dari Ibnu Qasim itu mulai masuk waktunya adalah pertengahan malam. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusl, jadi masuknya waktu mandi ini, mandi Lebaran ini itu di pertengahan malam. Nah, silakan. Jadi enggak harus setelah fajar shadiq, ya. Nah, demikian. Ya, kemudian lanjutkan, Mas. Apa? Mas Adam. Lanjut. Baik, cukup. Nah, kemudian yang ketiga, jadi tadi pertama ghuslul Jum'ah, kedua ghuslul Aidain, kemudian yang ketiga istisqa. Ya, maksudnya apa? Wa ghuslul istisqa'i. Ya, maksudnya ghuslul istisqa di sini wa ghuslul salatul istisqa, ya tentunya. Ai talabi suqya minallah. Ya, jadi istisqa itu adalah meminta hujan dari Allah, ya. Meminta turunnya hujan, maksudnya begitu ya, meminta turunnya hujan dari Allah. Nah, jadi ini juga disunnahkan untuk mandi. Jadi untuk ghusl. Kemudian yang keempat wal khusuf. Maksudnya ya wa ghuslu salatil khusuf. Dan mandi salat khusuf. Adapun khusuf ini khusuf itu kalau kita bahasa Indonesia kan artinya gerhana, ya. Namun khusuf ini gerhana untuk istilah bulan. Ya, wal khusufu lil qamari, untuk bulan. Jadi khusuf adalah istilah untuk bulan. Wal kusufi, ini juga kalau kita bahasa Indonesia kan juga gerhana, tapi istilah untuk syams, lis syams. Jadi kalau untuk bulan itu istilahnya khusuf, sementara untuk matahari itu istilahnya kusuf. Khusuf dan kusuf. Nah, jadi keduanya ini disunnahkan untuk mandi. Ya. Saat kita mau melaksanakan salatul khusuf dan salatul kusuf. 4, 5, 6. Kemudian yang ketujuh, wal ghuslu min ajli ghuslil maiti musliman kan au kafiran. Dan juga disunnahkan mandi karena memandikan mayat. Jadi disunnahkan juga ghusl disebabkan oleh ghusl mayat, disebabkan oleh memandikan mayat. Musliman kan au kafiran, baik yang dimandiin mayatnya itu seorang muslim ataupun seorang kafir. Jadi tetap ada kesunahan di kita untuk untuk ghusl, ya, untuk mandi. Nah, demikian. setelah memandikan mayat ini ditutup bagi orang memandikan itu mandinya setelah siap memandikan jenazah atau setelah memandikan jenazah? Baik, apakah setelah siap memandikan jenazah atau setelah atau mau memandikan jenazah gitu ya? Saya nggak tahu apakah kita mau memandikan atau enggak. Kita nggak tahu posisi kita baru. Kalau memandikan, kita nggak tahu. Nah, baik, masya Allah, pertanyaan bagus. Apakah di sini kita mandi itu, maksudnya kesunahan mandi itu karena memandikan mayat itu setelah memandikan si mayat atau sebelum memandikan si mayat? Nah, kalau kita melihat dari bahasanya di sini, wal ghuslu min ajli ghuslil mayti, berarti setelah memandikan si mayat. Ya, setelah memandikan si mayat. Ya, min ajli ghuslil mayti. Jadi mandi dikarenakan memandikan mayat. Jadi mandinya kita dikarenakan memandikan mayat. Berarti artinya setelah memandikan mayat. Kalau menurut konteks bahasanya. Ya, wallahu alam, jika ada pandangan yang berbeda. Jadi wal ghuslu min ajli ghuslil mayit. Mandi yang disebabkan memandikan mayat. Ya, mandi yang dikarenakan dia memandikan mayat. Nah, demikian. Jadi berarti kita melakukan ghusl sunnah tersebut adalah setelah kita melakukan ghusl mayat. Ya, wallahu alam. Baik yang dimandikan itu adalah mayat yang muslim maupun mayat yang kafir, ya disunnahkan untuk mandi. Nah, demikian. Baik, lanjutkan Mas bacaannya. Baik. Nah, kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Yang ke-8, benar ya? Yang ke-8 ini. Baik, wa ghuslul kafiri idza aslama. Kemudian yang ke-8 adalah mandi mandinya orang kafir kalau dia masuk Islam. Ya. Jadi itu juga sunnah. Saat dia jadi mualaf, maka disunnahkan untuk ghusl. Wa ghuslul kafiri idza aslama ini juga diantara ikhtisalat al-masnunah, mandi yang disunnahkan. Jadi orang kafir kalau masuk Islam lalu dia mandi, maka disunnahkan untuk dia melakukan ghusl. In lam yujnib fi kufrihi, kalau memang dia dalam kondisi tidak junub pas saat di kafirnya tadi. Ya, in lam yujnib fi kufrihi. Jadi kalau dia tidak junub di saat kekufurannya tadi itu. Au lam tahid al-kafirah, atau dia enggak lagi haid. Ya, sewaktu di kekufurannya tersebut. Yang artinya berarti kalau dia dalam kondisi junub di saat kufurnya dia, di sini bukan sunnah tapi wajib. Begitu. Nah, atau dia dalam kondisi haid pada saat kufurnya dia, ketika dia masuk Islam, maka dia juga wajib mandi. Ya, begitu dia selesai dari haidnya. Nah, jadi hukumnya tidak sunnah lagi gitu. Tapi kalau misalkan dia tidak junub dan tidak lagi haid di dalam pada saat kufurnya dia ataupun kafirnya dia, maka mandi tadi, ghusl tadi dihukumi sunnah untuk dirinya. Jadi ini yang ke-8. Sunnahnya mandinya orang kafir kalau masuk Islam jika tidak dalam kondisi junub ketika di kafirnya dia, fi kufrihi, dan juga tidak dalam kondisi haid. Nah, memang paham di sini ketika dia masuk Islam tuh ukurannya sunnah atau wajib? Ya, benar. Jadi ketika dia masuk Islam, idza aslama, apabila dia masuk Islam si orang kafir tadi, maka sunnah baginya untuk mandi. Sunnah ya, enggak wajib. Jika dia tidak junub. Tapi kalau jika dia tadi junub sebelum dia masuk Islam tadi, dia kondisinya junub, maka dia wajib mandi. Ya, karena di sini dikatakan illam yujnib fi kufrihi. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau dia yujnib fi kufrihi wajib al-ghusl. Begitu ya. Wajib al-ghusl. Nah. Jadi wajib mandi itu bukan karena masuk Islamnya, tapi karena haid atau karena haid atau. Iya, jadinya begitu. Iya, demikian. Benar. Karena junubnya dia tadi itu. Iya, benar. Iya. Benar. Karena kalau masuk Islamnya, maka dia hukumnya sunnah. Jadi kalau dia dalam kondisi junub, ya berarti dia wajib mandi, tapi ya karena si junubnya tadi itu. Ya, karena dia dalam kondisi junub ya, maka dia wajib mandi sebab dia sudah Islam. Kan begitu. Nah, kemudian ataupun haid ya, ataupun dia dalam kondisi haid. Ya, maka dia wajib mandi. Wa illa wajabal, oh di sini ada dibilang ya, wa illa wajabal ghuslu ba'dal islami fil asah. Nah di sini ada dikatakan, nah kalau misalkan dalam keadaan demikian, ini dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan haid, maka wajib bagi dia untuk ghusl setelah keislamannya tadi. Inilah menurut pendapat yang sahih ya, fil asah. Waqila, tapi begitu pun ada yang mengatakan yasqutu, enggak jatuh kewajibannya. Tidak jatuh kewajibannya saat dia masuk Islam. Nah demikian. Iya, hukumnya jatuh ke sunnah ya. Jadi jatuh ke sunnah, sunnah karena kewajibannya. Jadi bukan sunnah karena dia mu'alafnya. Ya, bukan karena dia junub dan haidnya tadi. Sebab itu sukut ya, hukumnya jatuh. Jadi itu enggak berlaku sebab dia junubnya dan haidnya pas dia lagi di kafirnya, pas lagi di kufurnya dia. Jadi enggak jatuh apanya. Ya intinya di sini dikatakan waqila yasqutu. Namun begitu pun menurut pendapat yang benar enggak yasqut ya. Wajabal ghusl, wajib ghusl. Tapi kalau menurut pendapat yang lain ya dikatakan bahwasannya yasqut, jatuh. Gitu. Maksudnya tidak wajib gitu ya. Tidak ada kewajiban baginya untuk mandi saat dia masuk Islam. Walaupun dalam kondisi junub ataupun dalam kondisi haid. Nah. Sebelum dia masuk Islam kan kita bilang dia belum keadaan junub. Tapi kan dia adalah dalam akhirnya itu enggak ada yang namanya mandi junub. Enggak. Iya, enggak ada yang namanya. Nah, inilah dia. Jadi itulah kenapa sebahagian mereka mengatakan ya yasqut gitu loh. Itulah alasan kenapa ada yang tidak berpandangan bahwa dia itu wajib mandi. Karena memang kalau misalkan dibilang wajib mandi ya kan tidak ada istilah mandi junub di dalam kondisi mereka ya. Nah tapi lagi-lagi pun kita perlu telusuri juga apakah benar mereka tidak ada istilah mandi setelah junub. Ya saya pikir itu perlu kita telusuri dari dan saya yakin kayaknya sama lah ya. Maksudnya di ketentuan mereka itu, maksudnya di dalam kitab Injil ataupun di dalam kitab Taurat, ya itu ada ketentuan untuk mandi junub juga ya. Maksudnya mandi setelah jima kan begitu. Ya tapi gak tahu ya apakah ada di antara mereka atau tidak ya. Yang jelasnya kalau memang mereka sudah mandi itu tidak dihukumi junub oleh mereka, oleh yang berpandangan wajib mandi. Ya dihukumi tidak junub karena mereka sudah mandi. Ya sama seperti berlakunya nikahnya orang kafir saat masuk Islam, ya maka enggak perlu ngulangi gitu loh. Nah demikian. Sebab ya kita bisa bilang kan bahwa ya kan enggak ada istilah apa namanya kesahan di dalam pernikahan mereka sewaktu di kafirnya kan, karena syarat dan ketentuan nikah di dalam Islam kan ada rukunnya kan gitu yang harus kita tunaikan. Nah, namun saya pikir di sini permasalahannya sama seperti itu ya. Jadi mungkin menurut yang mewajibkan ghusl setelah keislamannya itu adalah dikarenakan ya mandi mereka itu laku untuk mensucikan mereka, untuk menghilangkan mereka dari junub gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ya seperti yang tadi kita katakan, begitupun di sana ada yang beranggapan ya yasqutu, jadi kewajibannya itu jatuh, tidak ada kewajiban. Karena memang ya sedari awal mereka seperti yang anda katakan tadi, sedari awal kan mereka memang sudah ya enggak ada istilah mandi junub kan gitu umpama ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau terkait hal itu ya enggak, kurang tahu saya jawabannya bagaimana ya permasalahan itu. Namun yang jelas menurut beliau di sini ya, menurut yang berpandangan wajib mandi ya berarti artinya saat dia terjadi junub ketika di kafirnya itu berarti dia belum ada mandi gitu. Artinya dia belum ada mandi ketika di kafirnya, dia belum ada mandi. Nah, apakah memang di kafir itu di ketentuan orang kafir itu mereka enggak ada istilah mandi junub atau tidak ya saya enggak tahu ya. Wallahu a'lam. Kurang tahu. Tapi saya pikir mungkin berarti mereka berpandangan ada. Nah, jadi karena ada itulah, oleh karena itulah mereka katakan wajib mandi. Sementara mungkin yang satunya berpandangan tidak ada dan mungkin kalaupun ada enggak laku barangkali kan gitu ya. Sehingga mereka katakan ya enggak ada kewajiban untuk mandi. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seharusnya dia jatuhnya hukumnya wajib walaupun dia itu junub atau enggak junub. Oh, enggak. Enggak, karena seperti yang Allah katakan sendiri kan di dalam surahnya gimana? wa in intaha gimana lupa saya, dan kalau mereka bertaubat ya kira-kira bahasa Indonesianya coba tulis intaha, pokoknya ada keluar nanti wa in intaha gitu kalau enggak salah. Dan jika mereka bertaubat ya, maka apa-apa yang telah lalu itu Allah maafkan gitu. Jadi kalau misalkan orang kafir itu masuk Islam gitu maksudnya, maka apa-apa yang telah lalu itu gugur gitu. Ya, lupa saya kalimatnya bagaimana ya. Wa in intaha, coba akhi. Intaha tuliskan. Jumpa. Coba bacakan. Jumpa enggak? Sebentar ya, biar saya carikan, biar jelas. Iya, fa in intaha fa innallaha ghafurur rahim ya. Terus selain dari itu kurang jelas itu. Ada yang lebih jelas lagi? Ya ada kata-kata salafnya. Ma salafa gitu. Ada kata-kata ma salafanya. Kalau enggak salah saya ada kata-kata salafanya begitu. Terus? Wa amruhu ilallah. Oh, bukan yang itu kayaknya. Yang mana dia ya? Pokoknya adalah kira-kira kalimatnya begitu. Nanti insyaallah ya saya kasih tahu. Intinya apa yang mereka lakukan terdahulu itu enggak dihitung lagi ya. Jadi bukan enggak apa namanya? Sehingga jadi kalau misalkan alasan anta ya berarti kan wajib ya enggak, karena apa yang mereka lakukan dahulu itu enggak dihitung gitu. Ya semua dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi digugurkan semuanya. Nah demikian. Ada pertanyaan lain terkait ini? Hah. Terkait dengan memandikan mayat muslim atau kafir tadi. Iya. Gimana kalau muslim memandikan mayat muslim? Gimana mayat muslim? Memandikan mayat. Mandi seperti memandikan mayat. Iya. Mayat itu muslim atau kafir? Iya. Maka sunnah bagi kita untuk mandi. Baik yang kita mandi. Ya umpama keluarga kita ada yang kafir, kemudian yang melaksanakan pemandiannya nggak ada, ya mau nggak mau kita yang ngerjain kan gitu ya. Ya umpama, ya kan di apa ya, di mereka kan juga ada memandikan mayat ya, bukan cuma di Islam kan gitu ya. Nah di mereka kan juga ada. Nah kemudian kita melakukan ritual tersebut ya kan, pelaksanaan tersebut. Nah demikian. Jadi, hah? Boleh kan? Kenapa nggak boleh? Apakah ada larangannya? Ya tentunya kan sampai ada larangan baru kita nggak boleh ya kan gitu ya. Memandikan tadi bukan dalam rangka apa? Seperti fardu kita sesama muslim gitu. Iya, memang kalau di Islam itu dikatakan sebagai fardu kifayah kan gitu ya, melaksanakan hal tersebut. Dan itu merupakan bukan fardu kifayah, kalau di Islam wajib kan gitu ya. Jadi karena kematian itu kan wajib mandi. Nah kalau di kafir ya saya nggak tahu apakah mereka wajib ataukah tidak. Namun yang jelas kalau misalkan kita melakukan hal tersebut, ya, maka disunnahkan juga bagi kita untuk mandi. Nah terkait masalah hukum bolehkah kita memandikan mayat orang kafir ataukah tidak, maka dalam hal ini tidak ada dalil yang saya belum nemu ya dalil yang secara sari ada larangan akan hal tersebut begitu. Apakah ada larangan nggak boleh memandikan mayat orang kafir kan gitu? Jadi pembahasannya tentu pembahasan bab tersendiri terkait boleh ataukah tidaknya seorang muslim memandikan mayat orang kafir. Ya demikian. Wallahu a'lam. Nah demikian. Gimana? Memandikan mayat itu masuk ibadah. Ya, kalau misalkan kita niatkan ibadah, kalau kita niatkan bukan ibadah ya maka bukan ibadah kan gitu. Ya kalau kita niatkan ibadah maka ibadah, kalau kita niatkan hanya sekedar menolong dia karena enggak ada yang melakukan kan gitu ya. Sementara di mereka juga ada ketentuan harus dimandiin kan gitu ya. Ya, maka bukan ibadah kan gitu ya. karena nggak ada ininya. Nah, tapi begitu pun saya pikir kita perlu ngebahas pembahasan bab memandikan mayat orang kafir. Apakah itu dianggap sebagai perkara yang mubah atau bahkan sunnah juga atau bahkan makruh atau haram begitu loh. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada pembahasannya tersendiri. Tapi yang jelasnya, jika itu terjadi, baik kita memandikan mayat muslim maupun mayat kafir, maka disunnahkan bagi kita untuk ghusl. Nah, demikian. Ya, karena ini masuk kategori ikhtisalat al-masnunah. Wallahu a'lam. Nah, ini itu maksud saya. Iya, iyan tahu, benar. Nah, itu dia. Jadi qul lil ladzina kafaru, katakanlah pada mereka orang-orang yang kafir itu, iyan tahu, kalau mereka bertobat, kan gitu. Iyan tahu. Kemudian yughfar lahum ma salaf, gitu ya. Ma qada salaf. Nah, demikian. Jadi dimaafkan ya, mereka itu dimaafin apa-apa yang telah mereka lakukan dahulu. Nah, demikian. Jadi ya, kita enggak perlu mempertanyakan lagi gimana status mereka yang dulu-dulu ya. Yughfar lahum qada masalah. Yughfar lahum ma qada salaf. Nah, demikian. Jadi itu jelas ya, nasnya kan gitu ya. Jadi dikatakan qul lil ladzina kafaru, katakanlah kepada orang-orang kafir itu, kan gitu. Iyan tahu, kalau mereka selesai ya, kan gitu. Mereka end dari pemahaman mereka, kan gitu. Maka yughfar lahum ma qada salaf. Wallahu a'lam. Kembali tadi kepada memandikan jenazah tadi. Katakan tadi bahwa tuntutan mandi setelah memandikan jenazah. Kadang bilang mani, bertanya juga terkadang, apakah mereka ketika sudah jadi bilal, kan positif mereka memandikan, apakah sebelum mandikan jenazah mereka ditutup mandi dulu? Karena jadi bilal. Pertanyaan kan, bagus. Benar-benar, kan udah pasti ya. Pasti dia. Iya, benar-benar. Menggang mayatnya, iya benar. Memang itu kerjaan beliau. Apakah disunahkan juga bagi mereka sebelum mandikan mandi dulu, atau sesudah dan sebelum memandikan itu mereka sunah? Iya, belum tahu saya jawabannya, tapi insya Allah akan kita jawab pada pertemuan berikutnya. Ya, ini pertanyaan yang bagus. Apakah disunnahkan bagi dia untuk mandi karena dia tahu dia bakal melakukan hal tersebut? Ya, apakah disunnahkan baginya untuk mandi, ataukah ya kesunahannya tetap setelah dia selesai melakukan mandi mayat tersebut? Ya, insya Allah nanti akan kita jawab. Karena saya nggak berani jawab, ya insya Allah akan kita jawab pada pertemuan berikutnya. Nah, demikian. Ya, pertanyaan yang bagus, Ustaz Usman. Nah, kemudian selanjutnya. Yang mana? Bukan yang atasnya. Iya. Bukan yang atasnya, Mas. Setelah garis itu aja dibaca. Iya, setelah garis. Pantas enggak nyambung. Fa in ha. Tuhqiqa. Tuhqiqa. Baik, cukup dulu. Nah, kemudian selanjutnya ini ke-8 sekaligus ke-9 sepertinya ya, bisa dikatakan demikian, ke-8 sekaligus ke-9. Atau mungkin ini satu hitungan ya. Coba nanti dihitung aja di matannya. Pokoknya totalnya tadi dikatakan ada 17 ya. Jadi ada 17 keadaan ghusl yang disunnahkan. Nah, yang kemudian di sini wal majnun. Ya, maksudnya wa ghuslul majnuni wal mughma alaihi idza afaqa. Memandikan atau mandinya orang gila, ya, ghuslnya orang gila dan ghuslnya orang yang semaput gitu ya. Ya, gitu ya. Maksudnya pingsan ya, pingsan. Idza afaqa, saat sadar. Ya, jadi kalau dia sadar. Nah, jadi itu disunnahkan untuknya mandi, ghusl. Orang yang gila kalau dia sudah waras, atau orang yang pingsan ketika dia sadar, maka disunnahkan baginya untuk ghusl. Walam yutahaqqaq minhuma inzal, dan tidak dipastikan dari keduanya itu inzalul mani, ya, ada mengeluarkan mani kan gitu ya. Jadi dan tidak dipastikan, jadi dalam keadaan tidak dipastikan dari keduanya itu adanya keluar mani. Nah, tapi kalau misalkan fa in tuhaqqiqa minhuma inzal, kalau misalkan terpastikan dari keduanya ada keluar mani, wajabal ghuslu ala kullin minhuma, maka wajib ghusl atas keduanya. Tapi kalau misalkan dipastikan tidak ada keluarnya mani, ya, kalau misalkan tidak terpastikan, ya, kalau misalkan tidak terpastikan ada keluarnya mani, maka hukum hukum ghuslnya ketika dia sadar itu sunnah. Ya, jika tidak terpastikan keluarnya mani, ya, kita nggak bisa mastiin apakah keluar ataukah tidak kan gitu. Maka hukum waktu pingsan dan waktu gilanya. Iya, waktu pingsan dan waktu gilanya itu. Nah, kita nggak bisa mastiin adanya inzal kan gitu ya. Ya, karena di sini lam yutahaqqaq, tidak terpastikan keluarnya mani dari keduanya, maka hukumnya sunnah. Tapi jika terpastikan, ya, maka hukumnya wajib. Kalau itu cek ombak dulu. Enggak perlu, karena di sini walam yutahaqqaq, tidak terpastikan. Oleh karena itu enggak perlu dicari-cari gitu, dan enggak perlu ditelusuri ya. Karena di sini dikatakan walam yutahaqqaq minhuma inzal, bukan wa yatahaqqaq minhuma la lam yunzal kan gitu ya. Jadi bukan memastikan ya. Jadi bukan kita memastikan. Jadi di sini hanya dikatakan walam yutahaqqaq, dan tidak terpastikan ya. Dan tidak terpastikan keluarnya mani dari keduanya. Ya, kecuali jika terpastikan. Nah, kalau tidak terpastikan ya sudah. Orang memang kita nggak tahu kan gitu, jadi nggak perlu ditelusuri secara mendalam ya, apakah dia keluar atau tidak keluar sampai dicium-ciumi itunya kan gitu ya. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ya, karena di sini hanya dikatakan walam yutahaqqaq minhuma inzal, ya, tidak terpastikan dari keduanya keluarnya mani. Ya, bukan wayatahaqqaq, bukan pasti tidak keluar. Ya, berarti kalau pasti tidak keluar, kita perlu memastikan. Sementara di sini tidak pasti keluarnya. Ya, di situ ada perbedaan. Maksud ya, kalau misalkan terjadi perbedaan konteks, wallahu alam. Karena di sini kalimatnya walam yutahaqqaq minhuma inzal, tidak terpastikan keluarnya mani, bukan pasti tidak keluar mani. Ya, itu ada perbedaan ya. Pasti keluar mani dengan tidak terpastikan keluarnya mani, wallahu alam, bagi saya beda. Ya. Fa in tuhaqqiqa, tapi kalau misalkan terpastikan keluarnya mani, maka wajib baginya untuk mandi, bukan sunnah lagi ya. Jadi wajabal ghusl ala kullin minhuma. Ya, wallahu a'lam. Lanjutkan, Mas. Baik. Nah, kemudian berikutnya yang juga disunnahkan untuk mandi adalah al-ghuslu 'inda iradatil ihram. Ini ghusl ketika ingin ihram. Ya, ketika mau ihram. Wala farqa fi hadza, dan di sini tidak ada perbedaan maksudnya tentang mandinya ini tidak ada perbedaan antara yang baligh ataupun yang belum baligh dan yang gila ataupun yang tidak gila. Ya, yang gila ataupun yang waras, dan juga tidak ada perbedaan antara yang suci, maksudnya yang tidak haid maupun lagi haid. Fa'illam yajidil muhrimu al-ma'a tayammama. Nah, bahkan sampai-sampai kalau seandainya si muhrim tersebut, orang yang melakukan ihram tersebut, orang yang ingin melakukan ihram tersebut itu tidak mendapati air, maka tayammum. Ya, sampai-sampai dia melakukan tayammum. Nah, demikian. Ya. Jadi walaupun sunnah, ya, tapi sunnahnya sampai sedemikian ya. Jadi kalau enggak dapat air, maka silakan lakukan tayammum. Jika ingin melakukan ihram, dan di sini tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan ya tentang ghuslnya ini antara orang yang baligh dan yang belum, antara orang yang gila dan yang waras, antara orang yang enggak haid dengan yang haid, tidak ada perbedaan. Jadi, tetap kesunahannya berlaku. Berlaku bagi orang yang haid, sunnah ghusl. Ya, berlaku bagi orang yang majnun, sunnah ghusl. Nah, demikian. Berlaku bagi orang yang belum baligh, sunnah ghusl. Jadi kesunahannya berlaku. Anjurannya itu berlaku untuk mereka. Nah, begitu. Bahkan sampai kalau enggak dapati air, tayammum. Wallah. kalau dipaham dari konteks tersebut, menandakan bahwa orang haid disunahkan untuk mandi ketika mau ihram. Yeah. Sementara pertanyaannya, apakah boleh orang haid melakukan ihram di tawaf? Kan tidak semua rukun-rukun yang ada di situ tidak boleh dilakukan. Walau ada beberapa rukun-rukun yang tidak boleh dilakukan, tapi kan nggak semua rukun-rukun yang ada tidak boleh dilakukan, kan gitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bagi orang yang haid untuk melakukan ihram, ihram apa, umrah maupun haji, apa saja yang dilarang bagi orang yang haid? Nah, ini yang nanti akan kita bahas insyaallah di babnya tersendiri, yang saya pun juga belum tahu karena kita sama-sama mulai belajarnya. Gitu. Insyaallah akan kita bahas. Ya, ada pembahasannya. Ya, pada pembahasan haji dan umroh nanti. Ya, apa-apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, kalau dari konteksnya ini berarti bisa kita katakan ada yang melakukannya, kan gitu kan? Karena di sini dikatakan wala bai'a wala farqa baina tahirin wa haidin. Kan gitu. Berarti orang yang haid ya diperkenankan melakukan ihram selama tidak melakukan yang dilarang, yang apa ya, yang terlarang kan gitu, yang memang dilarang gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nanti akan kita bahas lebih rinci apa saja yang dilarang bagi mereka. Ya, begitu. Ya, pertanyaan bagus, Ustaz Usman. Ya, insyaallah akan kita bahas. Dua ya. Iya, dua ya. Iya, kalau yang itu tadi insyaallah minggu depan. Kalau yang ini ya nunggu pembahasannya ya. Karena babnya ada tersendiri nanti insyaallah. Jadi kalau yang itu insyaallah minggu depan, tapi kalau yang ini ya pertanyaan yang terakhir ini itu akan kita bahas pada babnya tersendiri. Demikian, masya Allah. Ya, nggak lama lagi kok. Selepas sholat kayaknya, ya. Selepas permasalahan sholat, mungkin kita masuk ke sana. Ya, demikian. Lanjutkan, Mas Adan. Ya, taip, cukup. Nah, ini dia. Kemudian yang selanjutnya, entah yang keberapa udah ini, ke 10 atau ke 11 ini. Wal ghuslu lidukhuli Makkata li muhrimin bihajjin au umratin. Nah, kemudian juga disunnahkan dan juga merupakan bahagian daripada mandi sunnah adalah ghusl karena memasuki Makkah. Tapi tujuan bagi orang yang muhrim, maksudnya bagi orang yang berihram, ya, bagi orang yang ingin ihram. Nah, begitu. Tapi kalau misalkan dia masuk Makkah bukan karena tujuan ihram, ya tidak ada kesunahan mandi. Ya, tidak ada kesunahan mandi. Karena di sini dikasih catatan oleh Ibnu Qasim dengan mengatakan li muhrimin. Ya. Walau dari Imam Abu Suja'nya tidak ada catatan li muhriminnya. Ya, namun beginilah fungsi daripada syarah, kan gitu ya. Jadi syarah itu menjelaskan lafaz-lafaz yang ada pada matan, kan gitu. Nah, jadi wal ghuslu didukhuli Makkata li muhrimin. Jadi juga sunnah ghusl saat memasuki Makkah bagi orang yang muhrim. Ya, berarti kalau bagi orang yang bukan melakukan ihram, ya tidak ada kesunahan, tidak ada anjuran untuk mandi ketika memasuki kota Makkah. Ya, mungkin dia ke sana buat jalan-jalan barangkali kan ya, atau buat melancong kan. Tapi kalau dia masuknya karena ingin ihram, ya maka sunnah disunahkan untuknya mandi saat mau memasuki kota Makkah. Baik itu muhrim bihajjin atau umrah. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ada kejanggalan di dalam memahami kata muhrim di dalam majlis-majlis katakanlah yang memakai mazhab Syafi'i. Kalau muhrim itu bagi mereka itu bukan ihram. Jadi muhrim itu adalah orang yang tidak batal wudu bagi muhrim. Kalau orang-orang yang itu dia Syafi'i ya? Iya. Enggak salah ini muhrim sebenarnya mahram, secara bahasa mahram kan? Enggak, tapi di fikih Syafi'iyah mahram kok. Nah, kalau muhrim. Ini muhrim juga. Enggak, di fikih Syafi'iyah kan? Istilah itu. Iya. Ini di fikih Syafi'iyah atau di masyarakat? Oh, di masyarakat. Ya, kalau masyarakat enggak patokan ya. Iya, benar-benar. Oh, iya. Kita terangkan ini harus dijelaskan. Benar-benar. Iya, benar. Baik, masyaallah. Ya, sekaligus saya pikir juga sekalian kita luruskan juga bahwa ya baik itu di mazhab Syafi'i pun istilah muhrim itu mengarah kepada orang yang melakukan ihram, dan istilah yang dia membatalkan wudu itu mengarah ke, itu istilahnya mahram. Ya, jadi Bahkan di sini ya, di permasalahan ini, seperti yang sudah kita bahas kemarin di sebelumnya, itu dikatakan mahram ya. Berulang-ulang kali kalimatnya mahram, bukan muhrim ya. Gitu. Jadi saya pikir bukan masalah Syafi'iyahnya ini, tapi masalahnya orang Indonesianya kayaknya ya. Jadi orang Indonesianya kayaknya. Ya. Karena istilah yang di apa ya, yang dipermasalahkan Ustaz Usman tadi itu juga ada di kami gitu ya. Jadi di kami juga membilangkan orang yang ini masyarakatnya ya, bukan orang yang taunya, yang bilangkan orang yang boleh dilihat ya, itu dibilang muhrim. Nah, ya kan gitu, padahal muhrim itu maksudnya adalah iya orang yang ihram gitu ya. Nah, jadi di sini ada kesalahan apa namanya itu, kepanglingan istilah gitu ya. Iya, ada kepanglingan istilah. Baik, kalianlah kita luruskan. Untuk penerangannya ini harus jelas. Betul. Iya, masyaallah. Benar-benar. Ahrama yukhrimu ihrama. Iya. Sementara kalau mahram itu artinya yang diharamkan kan gitu ya. Iya benar. Tapi orang enggak belajar nahwu, belajar nahwu. Iya, iya benar benar. Iya, iya benar. Haram menikahi. Benar benar. Karena enggak mungkin kan, sebab muhrim itu bentuk isim fa'il yang enggak mungkin dia yang mengharamkan kan gitu ya. Karena itu bentuk isim fa'il, sementara statusnya itu jadi haram untuk dinikahi kan gitu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya jadi saya pikir ini memang perlu kita luruskan ya, dan ini tidak hanya berlaku di mazhab Syafi'i doang, tapi di semua mazhab sepakat ya bahwa kalau muhrim itu adalah istilah untuk orang yang berihram, sementara kalau yang boleh dilihat itu atau yang tidak membatalkan wudu itu namanya mahram ya kan gitu ya. Ya, atau yang tidak boleh dinikahi itu namanya mahram, bukan muhrim ya. Jadi kita luruskan aja soal itu supaya masyarakat pun mulai merubah istilah tersebut ya, demikian. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan, Mas Adan. Ya, ya tayyip, lanjutkan dulu. Satu lagi. Nah, kemudian berikutnya yang juga merupakan apa namanya ghusl yang sunnah ya, ataupun al-iftisal al-masnunah adalah lil wuqufi bi Arafah. Nah, ini juga termasuk di antara sunnahnya kita melakukan ghusl fi tas'i Dzulhijjah. Ini pada 9 Dzulhijjah. Jadi wuquf Arafah. Ya, sunnah ya. Jadi dianjurkan untuk ghusl ketika melakukan wukuf Arafah pada 9 Dzulhijjah tersebut. Kemudian juga walil mabiti di Muzdalifah. Ya, pada saat mabit di Muzdalifah, ya bermalam di Muzdalifah. Wali ramyil jimari tsalats, dan juga ketika melempar jimar yang 3 tersebut ya. Fi ayyamit tasyrik ats-tsalatsah. Ya, pada hari tasyrik yang 3. Fayaghtasilu li ramyi kulli yaumin minha ghuslan. Maka di situ disunnahkan untuk mandi pada setiap lemparan di setiap harinya. Ya, li ramyi kulli yaumin minha ghuslan. Jadi disunnahkan untuk melakukan ghusl pada setiap harinya. Ya, ketika hari pelemparan tersebut. Amma ramyu jamratil aqabati fi yaumin nahri, adapun kalau lempar jamrah kan gitu. Jamratil aqabah pada hari nahar ya, pada hari apa namanya tuh sembelih ya, pada hari Id. Fala yaghtasilu lahu, maka di sini dia enggak ada anjuran untuk ghusl. Liqurbi zamanihi min ghuslil wuquf, karena masih dekatnya waktu ghusl wukuf ya, jadi masih dekatnya waktu tersebut dengan ghusl wukuf tadi, jadi tidak ada anjuran untuk mandi. Tapi kalau ayyamut tasyrik yang 3 tersebut ya, ayyamut tasyrik yang 3 itu, maka ketika kita ingin melakukan ramai ataupun pelemparan ya, itu disunnahkan untuk ghusl pada setiap harinya. Jadi disunnahkan untuk ghusl di setiap harinya tersebut. Jadi ya, di masing-masing harinya itu. Ya, di tiga hari itu. Tapi kalau untuk ramai jamratil aqabah, ya ini pelemparan jamrah aqabah, maka itu tidak disunnahkan, ya tidak dianjurkan untuk ghusl dikarenakan masih dekatnya waktu ataupun terlalu dekat ya gitu ya, dekatnya zamannya dengan ghusl wukuf begitu. Demikian. Wallahu a'lam. Jelas di sini? Mafhum ya? Jadi liqurbi zamanihi min ghusl wukuf, itulah kenapa tidak dianjurkan ghusl, tidak ada kesunahan ghusl. Ya karena masih dekat ya. Jadi ya mungkin seakan-akan ingin mengatakan bahwa ya ghusl yang tadi masih laku gitu lah. Karena masih dekat gitu. Wallahu a'lam. Ya ghusl yang apa ghusl wukufnya itu masih laku gitu karena terlalu dekat gitu. Nah, jadi begitu. Intinya ghusl wukuf itu sunnah, kemudian ghusl mabit di Muzdalifah itu juga sunnah, dan juga ghusl ramil jimari ats-tsalats itu juga sunnah. Yaitu fi ayyamit tasyrik ats-tsalatsa. Itu juga sunnah. Adapun kalau ghusl ramyu jamratil aqabah, maka itu enggak perlu dikarenakan masih terlalu dekat waktunya dengan ghusl wukuf di Arafah. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Hah? Gimana? Dia rukun haji ini dia melempar jumroh Aqabah dulu atau wukuf dulu? Wukuf di Arafah. Wukuf dulu lah. Iya, wukuf dulu, ha. Iya, 9 Zulhijjah kan? Fitasil Zulhijjah. Iya. Nah, demikian. Ya, untuk perinciannya nanti akan kita bahas di babul haji. Ya, kalau mau lebih rinci lagi nanti insyaallah. Ini tanya tentang bahasan. Di situ dikatakan wayak tasilu li rabbin. Pertanyaannya menurut makmum saya li rabbin itu apa dari yang tasilu? Tasilu li rabbin. Fayak tasilu li ramyi kulli yaumin minha ghuslan. Maka fa'il dari yak tasilu itu adalah dhamir mustatir yang aidnya ataupun dhamir sa'an. Ya, jadi dhamir mustatir, dhamir sa'an. Sa'an. Ya. Dhamir sa'an. Jadi fayak tasilu li ramyi. Maka orang yang melakukan ramai tersebutlah yang mandi. Jadi fayartasilu liramyi, maka mandilah dia, ya, dia pun melakukan ghusl untuk perbuatan ataupun amalan pelemparan tersebut, ya. Iya, karena ya, jadi atau karena ataupun untuk melakukan pelemparan tadi. Ya, untuk melakukan ibadah tersebut. Jadi dia melakukan ghusl, ya. Jadi untuk melakukan ibadah ramai tadi, ibadah pelemparan tadi, dia pun melakukan ghusl. Nah, dianya di sini itu kembali kepada sya'an. Sya'an maksudnya sa'an ya keperkara yang dimaksud. Nah, perkara yang dimaksud di sini adalah apa? Tentang orang yang melempar batu tadi ya, tentang orang yang melempar batu. Jadi orang yang melempar batu itu ya maka disunnahkan baginya untuk melakukan ghusl karena untuk melempar batu. Gitu. Nah, orang yang melempar batunya ini enggak digunakan dengan isim dhamir ya. Jadi maksudnya diganti dengan isim dhamir yang dhamirnya ini kita namakan dhamir sa'an. Ya, domir yang dimaksudkan ke perkaranya gitu loh. Ya, domir sa'an. Jadi wafa'iluhu domir mustatirun. Iya, wafa'iluhu domirun mustatirun wa huwa domir sa'an. Iya. Enggak ada ya'udunya. Iya, ya'udunya ila sa'an. Iya, ya'udunya aidnya kepada sa'an, aidnya kepada perkara tersebut. Nah, di sini ya tentunya kalau aidnya kepada perkara berarti si orang yang melakukan ramai. Si Romin yang melempar. Jadi kan gitu. Jadi kira-kira begini, kalau ini kita enggak kita dhamirin ya. Kalau misalkan enggak kita dhamirin, fayaghtasilu Romin li Romi. Gitulah dia. Jadi fayaghtasilu Romin. Jadi si pelempar hendaknya melakukan ghusl untuk melempar. Gitu loh. Jadi si pelempar hendaknya melakukan ghusl untuk melempar. Nah, pelemparnya kita ganti dengan dia. Nah, hendaknya dia ya kan gitu ya, melakukan ghusl untuk melempar gitu loh. Jadi si apa namanya pelemparnya itu kita ganti dengan isim dhamir. Nah, inilah yang namanya disebut dengan dhamir sya'an. Contoh yang lain. Aku nak ngomong. Wa kafa billahi syahida. Iya. Mana dhamir fa'il? Baik, kalau di situ waqafa billahi syahida, maka fa'ilnya adalah Allah. Dhamir apa? Bukan, bukan dhamir. Fa'ilnya berupa fa'il zahir. Karena fa'il kan ada dua. Imma dia fa'il berupa isim zahir, imma fa'il berupa isim dhamir. Nah, di sini di ayat tersebut waqafa billahi syahida, fa'ilnya bukan berupa isim dhamir. Fa'ilnya berupa isim zahir. Billahi. Iya, si Allah tersebut. Artinya secara bahasa itu kan sibul jumlah. Secara bahasa fil lafaz. Nah, iya. Jadi ba-nya itu namanya disebut dengan ba apa namanya harful jar az-zaidah. Zaidah. Iya, jadi bukan dia sibul jumlah. Bukan. Iya, bukan sibul jumlah. Jadi ba-nya itu ba az-zaidah. Jadi majrurun mafdhun marfu'un mahallan. Demikian. Jadi lafaz Allah memang majrur secara lafaz dikarenakan didahului oleh huruf jar, tapi huruf jarnya ini zaidah. Bagaimana membedakan antara huruf jar zaidah dengan sibul jumlah? Konteks. Ya, konteks yang membedakannya. Jadi, dan huruf jar zaidah itu hanya bisa terletak di antara dua mutabik, apa namanya? Dua hal yang berhubungan. Misal antara fa'il sama antara fiil sama fa'il. Ya, kemudian antara apa lagi? Saya lupa ya, antara apa saja. Pokoknya antara dua hal yang apa namanya? Antara dua hal yang saling berhubungan begitu. Nah, itu dia. Jadi huruf jar zaid itu dapat kita letakkan antara dua hal yang berhubungan. Nah, demikian. Karena dari konteks waqafabilahi syahidah itu secara makhumnya hanya bisa dipahami bahwa Allah lah sebagai fa'il di sini. Emang iya? Ya, tapi dari lafaz yang tertulis di hal ini mengisyaratkan seolah-olah macam jarak apa? Macam sibuk jumlah sebagai fa'il. Baik, karena memang kita belum sampai ke sana bahwa harfu jar itu ada yang dia itu ghairu zaid, ya kan? Ada yang dia itu zaidah gitu loh. Ya, di mana huruf jar itu ada yang zaid, ada yang ghairu zaidah. Huruf jar banyak zaidah. Ya, ba-nya itu kan huruf jar. Ba itu kan huruf jar sehingga dia memajrurkan si lafzul jalalah kan gitu. Billahi. Ya, wa kafa billahi. Nah, huruf jar kalau kita bahas di kitab yang mutawwal ataupun mabsut kan gitu ya. Maka di sana diterangkan bahwa huruf jar itu ada dua. Ada yang dia itu zaid, ada yang ghairu zaidah. Iya, semua huruf jar ya. Ada yang enggak semua ya, enggak semua. Ada beberapa huruf jar yang itu dihukumi sebagai huruf jar zaid. Ya, saya lupa apa saja pun lafaz-lafaz yang huruf jar bisa menjadi huruf jar zaid. Nah, begitu. Ya, wallahu alam. Enggak hafal juga ya. Ya, antum bisa lihat itu di Jami'ud Durus terutama itu pasti ada penjelasannya di sana. Kemudian di Syarah Ibnu Aqil juga ada penjelasan soal huruf jar yang zaid. Iya, insyaallah. Demikian. Ya. Jadi pelajaran nahunya sebenarnya masih panjang lagi. Iya, masih panjang lagi soal pelajaran nahu. Karena kalau yang kita punya star itu baru segelintirnya aja. Segelintir dari luasnya ilmu nahu. Demikian. Iya, itu aja penting ya. Iya. Nyelesaikannya aja enggak tamat-tamat gitu. Nah, demikian. Wallah, masyaallah, tapi pertanyaannya bagus ya. Ini maksudnya memberikan wawasan kepada kita ya, terlepas dari kita bisa memahami atau tidak, tapi kita ada wawasan. Oh, ternyata huruf jar itu ada yang zaid ya, ada yang ghairu zaid. Nah, demikian. Ah, itu juga. Itu kan bagian daripada wawasan ya, bahwa dhamir itu ternyata ada yang dhamir sya'an kan gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Belum jumpa ya. Oh, masih ada. Kalau dhamir sya'an itu ada dibahas di kitab Syarah Jurumi ya, kalau enggak salah ada ya. Kemudian di ada di Mulakhas. Ada juga di Mulakhas. Iya, ada. Iya, ada di pembahasan fa'il. Ya, kalau enggak salah sih di pembahasan fa'il, iya. Ya, kalau enggak salah di pembahasan fa'il. Di kala datang tiga, isim dhamir, isim dhamir, masdar muawwal. Nah, pas pembahasan isim dhamir itulah kayaknya, atau mungkin di pembahasan isim dhamirnya ya. Saya pun lupa juga di pembahasan yang mananya yang dibahas. Ya, atau enggak ada ya? Ya, kayaknya enggak ada di Mulakhas memang. Ya, benar-benar enggak ada. Karena udah lama juga saya enggak buka-buka Mulakhas apakah ada atau tidak. Ya, tapi ada apa namanya? Pembahasan dhamir sya'an itu ada banyak dibahas di kitab-kitab nahwu gitu ya. Di kitab-kitab nahwu yang mutawwal. Ya, ada banyak sekali. Ya, jadi untuk fayaghtasilu di sini, maka ini kembali kepada dhamir sya'an. Ya. Bukan ramai ya, yang menjadi fa'il dari yaghtasilu. Karena enggak mungkin ramainya itu mandi. Ya, yang mandi itu tentunya adalah si pelempar, kalau kejadian melempar mana mungkin bisa mandi kan gitu ya. Karena kan romba itu kan pelemparan kan gitu ya. Pelemparan dengan sang pelempar kan berbeda. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Itu masdar. Pelemparan masdar. Ya, nah, jadi nah, iya romyun, romyun itu masdar, kalau romin itu isim fa'il. Nah, iya yang kita bilang dhamir sya'an. Jadi dhamir sya'an kembalinya kepada romin ya, karena rominlah yang disya'an yang menjadi perkaranya gitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Nah, kemudian terakhir ya. Iya, terakhir. Tapi tanya aja ya, karena kan itu kalaupun ada yang mau ditanya terkait soal bahasa, tanyakan saja. Ya sekaligus nambah pelajaran gitu. Ya. Baik, lanjut, Mas. Iya. Nah, kemudian yang terakhir wal ghuslu lit tawaf ini juga merupakan hal yang dianjurkan untuk melakukan ghusl, yaitu lit tawaf, untuk melakukan tawaf. As-sadiqi bi tawafi qudumin wa idha wa ifadati wa ifa wa ifadatin wa wada'in. Yani tawaf qudum, tawaf ifadah maupun tawaf wada', wa baqiyatul aghsal, dan sebenarnya di sana masih ada lagi aghsal al-masnunah yang lain yang disebutkan di dalam kitab-kitab mutawwalat. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tawaf shodiq, tawaf qudum, tawaf ifadah dan tawaf wada. Nah, inilah yang kita belum tahu. Yang nanti insyaallah akan kita bahas di dalam pembahasan bab tawaf. Ya, yang jelas ada bab, ada tawaf shodiq, ada tawaf qudum, ada tawaf ifadah dan ada tawaf wada. Ya, mungkin ada yang tahu dari antum ya perbedaan tawaf-tawaf semua ini, kapan dilakukan, kapan pelaksanaannya. Ya, yang saya sendiri belum tahu. Jadi belum tahu baik itu tawaf shodiq, tawaf qudumnya, tawaf ifadahnya, tawaf wada'nya. Baru tahu cuma tawaf doang. Ya, demikian. Oh, tawaf yang biasa itu namanya tawaf shodiq. Berarti yang ini tawaf-tawaf yang luar biasa gitu ya. Tawaf tawaf qudum, tawaf ifadah, tawaf wada. Gitulah ya. Ya inilah yang berarti akan kita bahas. Qudum atau apa nih? Pertama masuk di tengah-tengah haji. Oh, itu namanya tawaf qudum, Pak. Nah, bagus ini. Taib. Jadi tawaf qudum adalah tawaf yang kita lakukan pertama kali menunaikan haji. Nah, kemudian kalau tawaf ifadah, wada terakhir perpisahan. Oh, kalau wada perpisahan. Nah, ifadah berarti belum tahu ya. Jadi berarti sudah jelas tawaf shodiq, tawaf yang biasa dilakukan, tawaf mutlak mungkin ya. Begitu, Pak. Iya, tawaf mutlak ya. Nah, kemudian tawaf qudum adalah tawaf permulaan, tawaf wada tawaf perpisahan, nah tawaf ifadah lagi yang perlu kita bahas. Ya insyaallah ini akan kita bahas pada babut tawaf, apa namanya? Kitabut tawaf ya. Insyaallah. Nah, babul haji ya, di kitabul haji. Ya di situ akan dibahas secara detail semua permasalahan ini insyaallah. Nah, kaitan dengan mandi ada dua yang bisa tanyakan. Pertama, adakah mandi taubat bagi seorang pelaku dosa dan dia mau taubat, apakah ada tutup lagi mandi, apakah ada mandi taubat? Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qasim di sini bahwa dia katakan wa baqiyatul aghsalil masnunah madhkurah fil mutawwalat. Jadi ada di sana, masih ada di sana mandi-mandi yang disunnahkan yang ada disebutkan di dalam kitab-kitab mufawwalat. Iya, jadi bisa jadi masuk. Hanya saja di sini Imam Abu Syuja' hanya menyebutkan 17 saja. Ya, yaitu mandi-mandi yang disunnahkan. Nah, salah satunya ada kalau di kitab-kitab Mabsuthah ya, salah satunya itu dia. Wallahu a'lam. Ya demikian. Jadi masih ada lagi banyak di sana. Ha. Apakah ditutup bagi orang yang mau sholat malam yang melir sebelum tidur sudah mandi? Ada dari atau? Oh, kalau itu nggak pernah dengar, Pak. Iya, bahwa orang yang mau sholat qiyamul lail itu disunnahkan untuk mandi, gitu ya? Dianjurkan untuk mandi. Itu belum pernah dengar. Tapi nanti bisa kita cari di apa namanya, di bab ataupun di kitab. Di pasal al-ikhtisal al-masnunah di kitab-kitab yang mutawwalah. Ya, insyaallah akan kita bahas. Enggak harus ya. Enggak tahu saya adakah kesunahan akan hal tersebut bahwa sunnah tidur dahulu sebelum melakukan salat qiyamul lail. Ya, itu enggak tahu saya malahan. Oh ya. Itu masih apa sih lebih kurang kan? Hah? 16. Masih kurang. Oh, masih kurang dari 17? Dari mantannya ini kan, Ustaz. Kalau dari mantan. Oh iya. Masih ada Oh iya. Ya kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu alaihi wasallam.